kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita pada hadis yang ke-40, beliau rahimahullahu taala mengatakan an Utsman, dari Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau itu yukhallilu lihyatahu, menyela-nyelai jenggot beliau, fil wudu'i, saat berwudu. Kharajahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, wasahahahu Ibn Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibn Huzaimah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini secara riwayat memang diperbincangkan oleh para ulama, tapi pendapat yang paling kuat, hadis ini secara riwayat sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang hadis ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu mempunyai jenggot. Ini salah satu di antara sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berjenggot. Dan beliau memerintahkan umatnya ini untuk memelihara jenggot tersebut. Sehingga sebagai umat Islam, maka salah satu di antara amal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah berlihyah, yaitu mempunyai jenggot di wajahnya bagi laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berjenggot atau orang yang memiliki jenggot, maka tatkala berwudu itu ada dua hukum. Tatkala dia berwudu, maka itu ada dua hukum. Hukum yang pertama, apabila jenggotnya itu lebat, yakni banyak dan lebat sebagaimana jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, orang yang jenggoten tapi tipis, yakni cuma sedikit jenggot yang tumbuh di wajahnya. Nah, untuk yang pertama, inilah yang disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau berwudu itu menyela-nyelai jenggotnya meskipun tidak setiap saat berwudu. Oleh karena itu, kesimpulan hukum dari orang yang memiliki jenggot yang lebat adalah, yang memiliki jenggot yang lebat adalah, kadang-kadang dia menyela-nyelai jenggotnya tersebut dengan tangan, itu. Kadang-kadang tidak menyela-nyelai dengan tangan. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa disela-selai, air itu dipastikan akan mengenai kulit wajah yang tertutup oleh jenggot yang lebat tersebut tanpa disela-selai. Karena air itu satu zat, satu benda yang sangat lembut. Dia bisa memasuki sesuatu meskipun tempat masuknya itu sangat sedikit. Lubang seujung jarum, kalau ada pada plastik, kalau air itu kita masukkan dalam plastik, maka air itu akan bisa keluar. Itu menunjukkan bahwasanya air itu satu benda yang sangat lembut, sehingga bisa memasuki semua tempat-tempat yang tempat masuknya itu kecil sekalipun. Nah, jadi jenggot orang meskipun itu lebat, maka nggak mungkin air itu nggak masuk ke apa itu, kulit wajah. Tapi untuk memastikan bahwa kulit wajahnya itu terkena air, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyela-nyelai jenggotnya. Oleh karena itu, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, orang yang jenggotnya lebat, dan patokan jenggotnya lebat itu kalau yakni wajahnya itu, jenggotnya itu sampai menutup kulit wajahnya. Jadi kulit bagian wajah sini tertutup, kalau jenggotnya tipis itu kan kulitnya masih kelihatan. Kalau jenggotnya lebat, maka sunahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang menyela-nyelai, kadang-kadang tidak menyela-nyelai. Yang kedua, adapun kalau jenggotnya itu tipis, jarang-jarang atau sedikit, maka tidak perlu untuk menyela-nyelai nyani jenggotnya pada waktu berwudu, apalagi yang memang tidak tumbuh rambut jenggot pada wajahnya orang tersebut. Nah, hadis yang ke-41 An Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin, beliau itu dibawakan air 2/3 mud. Yani faja'ala yadluku dhira'aihi, maka beliau itu mengusapkan yani talak gitu ya pada kedua tangannya. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Baik. Para hadirin azanillahu hayyakum. Hadis ini masih kelanjutan dari perincian beberapa masalah yang berkaitan dengan tata cara berwudu. Jadi, sebagaimana dulu kita katakan, berwudu itu ada 2 cara. Ada anggota badan yang dibasuh, wasal fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, tangan kalian, kaki kalian. Ada yang dimasah, yang diusap. Yang diusap itu kepala dan telinga. Yang diusap itu kepala sekaligus telinganya. Al-mashu, mengusap itu adalah tangan yang basah. Tangan ini dalam kondisi basah, kemudian diusapkan ke anggota badan yang diusap. Itu namanya yang mengusap. Jadi kalau mengusap sesuatu dalam bahasa Arab, masaha, itu tangannya ini basah. Enggak harus ada air tergenang, pokoknya tangannya basah. Lalu diusapkan di sini, diusapkan di mana, itu namanya masah dalam bahasa Arab. Maka tatkala jadi perintah Rabbuna Jalla wa'ala dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Maknanya adalah tangan dalam kondisi basah itu diusapkan di rambut kepala. Enggak harus apa? Ada air yang genang di tangan. Karena kalau ada air yang genang, itu bukan lagi ngusap, tapi guyur, basuh. Ada untuk wajah, tangan, kaki. Perintahnya Al-Quran itu bukan masah, bukan mengusap, tapi fagsilu, yani basuhlah. Dan basuh itu maknanya ada air yang mengalir. Ini ada air yang mengalir. Jadi ada air yang di sini, yang di genangan ini, kemudian dituangkan dan air itu mengalir sampai netes. Itu namanya ghusl. Masalah yang ada dalam hadis sekarang ini adalah masalah dalq. Apa itu ad-dalqu? Ini titik masalah yang kemudian menjadi sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Ad-dalqu itu ya akhwan. Jadi apakah ghusla itu cukup dengan air itu diguyurkan begitu saja? Jadi dengan ambil payung, ini ya. Ceret. Nah, itu cukup ghusl semacam itu, ataukah ghusl itu harus ada tangan yang di apa bahasanya ini? Enggak. Orang dipijat. Gosok, ini ya, yang digosokkan begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa kalau membasuh diikuti dengan dalak itu yang sempurna. Membasuh diikuti dengan dalak itu yang sempurna. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah itu, di wajah, di tangan maupun di kaki. Mereka itu berselisih pendapat tentang masalah apakah dalak menggosok itu adalah bagian dari ghusl, bagian dari membasuh. Dalam artian, kalau mengalirkan air di anggota wudu tapi enggak pakai dalak, itu enggak dinamakan yakni membasuh ataukah tetap dinamakan dengan membasuh. Ini jadi penting untuk kebiasaan sebagian orang di negeri kita. Ini arepe wudu itu kaki ini ku jupono gayung. Sur, sur, swis, ngono ya. Atau pakai kran. Cret. Itu sah apa enggak? Ini masalahnya di masalah dalak. Karena kalau kita katakan ghusl itu enggak harus dalek, maka berarti seret sah, tapi kurang sempurna, kurang api, tapi sah. Nilainya yo 6 setengah. Tapi enggak kelas. Enggak kelas. Ataukah kalau enggak suka kaki itu harus dilinikan, dikocok-kocok begini, baru namanya ghusl. Jadi baru namanya ghusl. Dengan perjambaran tadi, para ulama sepakat bahwasanya ghusl itu ghusl diikuti dengan dalek itu yang lebih utama. Itu yang lebih sempurna. Ini titik masalah yang ada dalam jadi hadis yang ada dalam hadis ini. Mau maksud saya? Tangan misalkan, jangan pakai keran. Kemudian gini. Satunya lagi. Itu sah no pembuatan dalam berwudu. Sah apa enggak dalam berwudu. Sebagian ulama mengatakan wudu semacam itu sah. Alasannya ghusl itu yang penting ada air yang mengalir di anggota wudu. Sebagian para ulama mengatakan enggak sah. Karena ghusl itu syaratnya harus ada apa? Dalak. Harus ada apa? Harus digosok-gosok begini. Itu syarat dari ghusl. Dengan kesepakatan para ulama, kalau pakai dalak itulah yang lebih sempurna dengan dua alasan. Yang pertama karena perbuatannya Rasulullah pakai dalak, yakni faja'ala yadluku dhira'ai. Beliau itu menggosok-gosok kedua tangannya. Yang kedua, menghindari khilaf yang ada di kalangan para ulama. Kalau sebagian orang mengatakan gak pakai dalak sah, sebagian orang mengatakan pakai dalak harus pakai dalak, sebagian orang mengatakan gak pakai dalak tetap sah. Yang sempurna, yang pasti sah boh, ya pakai dalak. Yang pasti sah, karena kalau pakai dalak itu para ulama semuanya mengatakan itu sah dan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, dan itu madhab mayoritas para ulama, bahwa dalak itu bukan bagian dari ghusl. Tapi kalau pakai dalak itu menyempurnakan ghusl. Ini menyempurnakan ghusl. Itu pendapat jumhur ahli ilmi, yakni pendapat yakni jumhur ahli ilmi, dan itu tidak wajib. Berarti kalau begitu pendapat yang rajih dalam masalah ini, dalak itu tidak wajib tapi sunnah. Sunnah di dalam membasuh anggota badan yang yakni harus dibasuh. Wallahu yakni a'lam bissawab. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga nanti kalau kita bahas itu berkaitan dengan masalah mandi junub. Apakah dalak itu syarat dari mandi junub? Ya, karena mandi junub perintahnya pun ghusl. Maka nanti pembahasannya pun sama. Apakah dalak itu syaratnya ghusl ataukah tidak? Pendapat yang kuat, wallahu alam, dalak itu bukan syarat, tapi penyempurna. Kalau ada dalaknya, maka itu yang lebih baik. Kalau tidak ada, ya tetap sah. Yang penting anggota wudu itu terkena air wudu. Wallahu alam. Hadis berikutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan An Abdullah bin Zaid 42. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis-hadis ini hadis-hadis penyempurna dari hadis-hadis yang pertama. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an. Beliau mengambil untuk kedua telinganya air, khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk kepalanya. Kharajahul Baihaqi, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadzal wajh. Dan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim, dari riwayat ini bilafat dengan lafat wa masaha bi ra'sihi. Beliau membasuh, mengusap kepalanya bima in ghairi fadli yadayhi, dengan air yang itu bukan air sisa tangannya. Wa huwal mahfuz, dan inilah riwayat yang benar. Para jemaah sekalian, pembahasan ini melengkapi pembahasan tentang masalah mengusap kepala dan mengusap telinga. Mengusap kepala dan mengusap telinga. Jadi untuk masalah mengusap rambut kepala, maka ada dua riwayat yang dua-duanya sahih. Riwayat yang pertama, beliau pada waktu mengusap kepala itu menggunakan air sisa tangan. Jadi itu hadis sahih, saya ingatkan adalah Bukhari. Jadi ini wudu begitu ya, guyur tangan kanan tiga kali, tangan kiri tiga kali. Jadi selesai tangan kanan tiga kali, tangan kiri tiga kali, air itu kan basah. Tangan itu kan basah. Kondisi tangan basah ini langsung digunakan untuk mengusap kepala. Itu riwayat yang pertama. Jadi yang digunakan untuk mengusap kepala itu adalah air sisa tangan, gak mengambil air yang baru. Itu hadis yang pertama dan hadis itu sahih. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, yani beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, beliau itu juga pernah tatkala ngusap kepala itu ngambil air baru. Kabarnya gimana? Tangan gitu ya. Tangan tiga kali gitu ya. Kemudian ngambil air lagi, tapi enggak digenangkan kayak gini tuh kerucuk terus lah. Ini. Ngambil air dikit gitu, kemudian dibiarkan begitu netes sehingga tinggal basahnya tok. Kemudian digunakan untuk yang mengusap kepala. Dan dua-duanya sahih. Lah, menghadapi hadis semacam ini, kita selalu menggunakan kaidah. Apakah kalau ada dalam satu perbuatan dua riwayat yang berbeda tapi sama-sama sahih, maka pertanyaannya adalah apakah perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah hanya sekali dalam seumur hidup, ataukah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sering kali, minimalnya dua kali lebih dalam seumur hidup. Jika yang kedua, maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah lebih dari sekali, berarti dua-duanya sahih, dua-duanya diamalkan, karena berarti Rasulullah kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Dalam masalah ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu mengusap kepala kadang-kadang pakai air tangan, pakai air sisa tangan, kadang-kadang mengambil air yang baru. Dan dua-duanya sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Baik. Para hadirin ajani Allahu wa iyyakum. Sekarang kalau dalam masalah kepala enggak ada masalah. Masalah lanjutan adalah bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan telinga? Ngambil air baru ataukah enggak? Kalau ngambil air baru, kalau tidak ngambil air baru, praktiknya kan ngusap kepala dibalikkan langsung ke telinga. Itu praktek kalau tidak ngambil air baru. Kalau ngambil air baru, berarti prakteknya ngusap kepala, tangannya ditaruh di air lagi, baru kemudian ngusap telinga. Masalah ini berangkat dari hadis riwayat Baihaqi tadi yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau melihat Rasulullah itu mengambil untuk ngusap kedua telinganya air baru yang itu bukan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Hadis ini sahih apa enggak? Dan lagi-lagi kalau sudah benturan masalah semacam itu, kembalinya kepada para ulama hadis. Riwayat Baihaqi ini sahih atau kandak? Kita tahu ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Ini dalam madzhab Syafi'iyah, air untuk telinga itu air baru. Ini air baru. Ini dalam sebagian mazhab yang lain, air untuk telinga itu air dari air yang dipakai usap untuk kepala. Jadi untuk kepala. Itu permasalahannya adalah hadis ini. Hadis ini sahih ataukah tidak? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Bulughul Maram ini beliau mengatakan riwayat yang menunjukkan bahwa beliau mengusap telinga menggunakan air baru itu lemah. Karena semua hadis yang menunjukkan masalah ini itu ngusap kepala, bukan apa? Bukan ngusap telinga. Jadi permasalahannya sekarang adalah hadis ini. Kalau hadis ini dianggap lemah, dan itu madhab mayoritas para ulama hadis, Ibnu Hajar Al-Albani dan para ulama-ulama hadis yang lainnya, mereka mengatakan hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengambil air baru untuk ngusap telinga, bukan air yang dipakai untuk ngusap kepalanya, itu hadis yang lemah. Dan jika hadis itu lemah, maka hadis ini gak bisa dipakai. Ini gak bisa dipakai. Berarti kembali kepada hukum asal bahwa telinga itu bagian dari kepala. Al-udhunani minar ras. Telinga itu bagian dari kepala. Lah, kalau telinga itu bagian dari kepala, maka berarti ngusap telinga langsungan dengan kepala. Dan itu mazhab mayoritas yakni para ulama kita. Tetap dengan saya pertegas, khilaf dalam masalah ini ada. Berkaitan dengan apa? Hadis tadi yang saya sebutkan. Berkaitan dengan masalah itu. Dan salah satu di antara manhaj yang dipakai oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab ini adalah beliau sengaja menyebutkan beberapa hadis dhaif untuk menunjukkan khilaf dalam masalah ini ada. Permasalahannya adalah hadis tersebut. Permasalahannya adalah hadis ini. Oleh karena beliau mengatakan riwayat Imam Baihaqi itu kalau dalam bahasa hadis namanya mungkar. Jadi hadis yang tidak selaras dengan hadis-hadis yang lain yang lebih sahih. Dan hadis-hadis lain yang lebih sahih itu namanya mahfuz. Oleh karena beliau mengatakan wahuwal mahfuz. Hadis yang mahfuz itu adalah hadis yang dalam Sahih Muslim bahwasanya yang Rasulullah ngambil air baru itu bukan untuk telinga tapi untuk kepala. Wallahu alam. Dan itu pendapat yang lebih saya kuatkan. Meskipun saya pertegas pada zaman sekalian, setiap menghadapi khilaf yang bisa dilakukan adalah diskusi ilmiah tanpa mengingkari. Dalam artian kalau melihat ada saudara-saudara kita yang wudu mengambil air baru untuk telinga, oh jangan sentek tangannya, peroleh, jangan. Biarkan aja. Lah kalau ada kesempatan dan dia itu orang yang bisa diajak yakni diskusi, ini bukan orang-orang yang gak bisa diajak diskusi, maka silahkan diskusi. Sebagaimana penjabaran yang saya katakan tadi. Adapun para saudara-saudara kita yang kira-kira udah ada diskusi gak nyambung, lah yang bus pakai ngunu, nah ngunu bus gak usah diajak diskusi. Jadi kalau karena gak nyambung juga mau diapain. Ini. Tapi kalau kita melihat dia itu orang yang bisa diajak diskusi dan kita siap untuk diskusi, silahkan diskusikan. Tapi apapun hasilnya jangan ingkar. Apapun hasilnya jangan ingkar. Sehingga nuansa itu adem. Jadi pembahasannya murni pembahasan ilmiah. Dan kalau pembahasan ilmiah itu pertentangan antara para ulama itu wajar dari dulu. Jadi sahabat-sahabat dekat mereka saling berselisih antara satu orang dengan orang yang lain, guru dengan murid itu ya wajar kok dari dulu sampai sekarang. Kisah yang pernah saya sebutkan di majelis ini, dan ini saya tutup. Jadi antara dua sahabat karib hidup di satu kota dan keduanya ahli tafsir, keduanya ahli fikih, keduanya ahli hadis, keduanya ahli bahasa. Yang pertama Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang kedua Al-Imam Al-Qasim Ibnu Salam. Yang pertama tenar, yang kedua enggak tenar. Menoi. Ini tenar itu kan enggak selaras dengan ilmu loh. Ada orang yang terkenal tapi ilmunya biasa-biasa aja. Ada orang yang ilmunya kayak lautan tapi enggak terkenal. Ini enggak terkenal. Keterkenal dan enggak itu bukan patokan ilmu. Ini bukan patokan ilmu. Ngomong-ngomong. Al-Imam Syafi'i sama Al-Qasim Ibnu Salam. Ini Al-Qasim Ibnu Salam. Tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru, wanita yang dipegat oleh suaminya maka masa iddahnya 3 quru'. 3 quru' itu apa? Al-Imam Syafi'i dulu mengatakan 3 quru' itu 3 haid. Al-Qasim Ibn Salam mengatakan 3 suci. 3 masa suci, yang pertama mengatakan 3 masa haid. Keduanya akhirnya dialog, kedua diskusi, lama diskusi, semua kemampuan mereka kerahkan dari Al-Quran, hadis, syair-syair bahasa Arab untuk menentukan makna quru. Yani untuk menentukan makna quru. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk tidak sepakat. Artinya sampai akhir dialog tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing. Padahal para ulama kita pada zaman dahulu kalau dialog dan debat kepingin kalah, bukan kepingin menang. Kalau dialog dan debat itu kepingin agar Allah menampakkan kebenaran dari lawan bicaranya. Gak koyong saiki, dialog kan kepingin menang. Keduanya pun pulang tidak membuahkan hasil. Tapi ya dialog itu sudah seru. Imam Syafi'i sampai rumah malam-malam gitu merenung, dialog tadi siang direnungi, keesokan harinya direnungi lagi, keesokan harinya direnungi lagi. Lama-lama dia berpikir, alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh saudaraku Qasim Ibnu Salam lebih kuat daripada pendapatku. Akhirnya beliau merubah pendapatnya. Akhirnya beliau mengatakan salah satu quru itu 3 kali suci. Di tempat yang lain Al-Imam Qasim Ibn Salam melakukan hal yang sama, merenung debatnya kemarin itu, direnungi hari demi hari, hari demi hari. Dia pun akhirnya mengatakan alhamdulillah, yang dikatakan oleh saudaraku Syafi'i lebih kuat. Akhirnya beliau merubah pendapatnya. Akhirnya berdoa. Begitu dulu para ulama menghadapi khilaf. Jadi kalau dialog monggo, tapi jangan diingkari. Selagi itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah di kalangan para ulama-ulama kita. Saya katakan, pendapat yang rajih dalam masalah ini, telinga langsung. Yani dari kepala langsung telinga. Yani kenapa? Karena hadis ini menurut mayoritas para ulama hadis lemah. Dan telinga itu langsung diusap dengan apa itu gabungan dengan kepala, itu madhab mayoritas para ulama. Tapi tanpa saya ingkari, khilaf dalam masalah ini ada. Dan madhab yang mengatakan bahwa telinga itu ada air yang baru, itu madhab yang berkembang di negeri kita, madhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.